إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَارُ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ Kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Kita masih dalam bab bayan kathrati turuqil khair, dan di kesempatan sebelumnya kita sampai pada hadits yang ke-23 dalam bab ini. Maka pada malam hari ini kita melanjutkan ke hadits yang berikutnya, hadits yang ke-24, di mana Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau mengatakan An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Rawahul Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ridho terhadap seorang hamba yang mana dia makan suatu makanan, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya, atau dia minum suatu minuman yang kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ghayah li kulli muslim, merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh setiap muslim untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara salah satu perkara, salah satu sebab yang dengannya seorang muslim itu bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan ridha kepada hamba tatkala dia makan ataukah minum suatu minuman, suatu makanan yang kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan, demikian pula minuman yang didapatkan hamba tersebut. Maka di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam syarah beliau terkait tentang hadis ini, beliau mengatakan fa fi hadza dalilun, maka pada hadis ini terdapat dalil ala anna ridallahi azza wa jal qad yunalu bi adna sababin qad yunalu bi hadza sababi yasir walillahil hamdu. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ridha Allah Subhanahu wa taala terkadang itu bisa didapatkan dengan sebab yang kecil. Terkadang didapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu sebab yang ringan, dengan suatu sebab yang sedikit. Dan tentunya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahman, keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya. Yardallahu 'anil insan intan idzan taha minal akal. Qala alhamdulillah. Wa idzan taha minasyarab qala alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada seseorang ketika dia selesai dari makan, dia mengatakan alhamdulillah. Ketika dia selesai dari minum, dia mengucapkan alhamdulillah. Naam. Dzalika anna lil aqli wa syarab adaban fi'liyatan wa adaban qauliyatan. Yang demikian itu sesungguhnya di dalam makan dan minum itu memiliki adab-adab fi'liyah, yang sifatnya adalah suatu perbuatan. Ada adab-adab kauliyah. Naam. Yang dibimbingkan di dalam syariat ini. Yang semestinya seorang muslim untuk berusaha mendatangkan adab-adab tersebut ketika seorang makan, ketika seorang itu minum. Amal adabul fi'liyah itu adapun adab fi'liyah. Di antaranya fa'an ya'kula bil yamin wa yashraba bil yamin, seperti na'am makan dengan tangan kanannya, demikian pula minum dengan tangan kanannya. Wala yahilu lahu an ya'kula bishimalihi aw yashraba bishimalihi, yang mana tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan untuk seorang muslim ketika makan itu menggunakan tangan kirinya. Demikian pula minum menggunakan tangan kirinya. Yang demikian sesuatu yang tidak diperbolehkan. Fa inna hadza haramun 'alal qawli rajih. Karena sesungguhnya makan ataukah minum dengan tangan kiri itu sesuatu yang diharamkan. Yang mana ketika seseorang itu terjatuh kepada suatu keharaman, maka dia berhak untuk mendapatkan siksa, hukuman. Berdasarkan pendapat yang rajih. Naam. Kenapa demikian? Yang menunjukkan bahwa saya mengisyaratkan adanya khilaf di sini. Akan tapi pendapat yang rajih, yang kuat, makan ataukah minum dengan menggunakan tangan kiri sesuatu yang tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Naam. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ar-rajul bisimalihi aw yashraba bisimalihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang seseorang itu untuk makan dengan tangan kirinya ataukah minum dengan tangan kirinya. Wa akhbaru anna syaitana ya'kul bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya syaitan itu makan, demikian pula minum menggunakan tangan kirinya. Naam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Naam Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Apabila salah seorang di antara kalian itu makan-makan, hendaklah dia makan dengan menggunakan tangan kanannya. Dan apabila dia minum, maka hendaklah dia minum menggunakan tangan kanannya. Karena sungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Naam. Ya. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada setiap muslim, ya, fal ya'kul biyamini, apabila dia makan hendaklah lamul amr, lam yang naam digunakan di sini dalam hadits merupakan lam amr yang mengandung perintah, fal ya'kul, maka hendaklah dia makan dengan menggunakan tangan kanannya. Wa idza syaraba aw syariba fal yashrab, ya, biyamini, dan ketika minum maka hendaklah juga minum dengan menggunakan tangan kanannya. Naam. Dan mengkhabarkan bagaimana syaitan, ya, itu makan dan minum menggunakan tangan kirinya. Maka ketika seorang itu makan minum menggunakan tangan kirinya, itu merupakan tasabuh kepada syaitan. Naam, sesuatu yang tidak diperbolehkan, sesuatu yang diharamkan. Saya maaf, Bismillah al-Thamin rahimahullah ta'ala, wa'akala rajulun bisimalihi indah. Pernah ada seseorang, naam, yang dia makan dengan menggunakan tangan kirinya. Di sisi Nabi SAW, ya, beliau mengisyaratkan hadith dari Salamah bin Amr bin Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya. Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bismalih, bahwasanya seorang naam makan di sisi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan tangan kirinya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menasihati orang tersebut. Seraya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Kul bi yamini, makanlah dengan menggunakan tangan kanan." Maka orang tersebut pun mengatakan, la astanti. Dinasihati Nabi SAW. Dia mengatakan, saya enggak mampu. Enggak sanggup untuk makan menggunakan tangan kanan. Bukan betul-betul dia enggak sanggup pada waktu itu. Ya. Akan tapi dia mengatakan yang demikian tersebut takaburan. Karena kiber. Ya, kecongkakan, kesombongan. tidak mau mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Rasul, tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mentaati. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lastata'ta ma mana'ahu ilal kibr. Nah, ya, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul enggak bisa mengangkat tangannya, tangan kanannya. Tidaklah yang mencegah dia untuk melakukan yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kesombongan. Nah, dan ternyata doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul orang tersebut akhirnya sama sekali enggak mampu untuk menggunakan tangan kanannya, mengangkat tangan kanannya. Padahal pada waktu itu ya, mampu untuk melakukannya. Langsung diberikan ukubah oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala beliau menyampaikan menjelaskan terkait tentang hadis ini, fa hadzal hadits wa ma jaa fi ma'naha kulluha tadullu ala wujubil inayati bisunnati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini dan yang semakna dengannya, nah, semuanya itu menunjukkan tentang wajibnya untuk setiap muslim punya perhatian terhadap sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wal amali biha, dan punya perhatian untuk mengamalkan sunnahnya Rasul, ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal hadar min mukhalafatnya, serta berhati-hati untuk menyelisih apa yang di bimbingkan, diajarkan, mengisi sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kenapa demikian? Kata beliau, karena Allah Subhanahu wa taala anzalal Qur'an wa anzalas sunnah wa amara bi taatillah wa rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Naam. Dan menurunkan sunnah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta memerintahkan kepada hambanya untuk kepada taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Sehingga yang wajib adalah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana wajibnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian beliau membawakan ayat-ayat na'am yang menunjukkan tentang hal ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Ayat yang lainnya memberikan peringatan. Fal yahdharil ladzina yuqalibuna an amri an tusibam fitnah ay yusibam adzabun alim. Berhati-hatilah. Naam, ya. Fal yahdharil ladzina yuqalibuna an amri, berhendaklah orang-orang yang menyisi itu berhati-hati untuk menyisi terhadap perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tertimpa mereka suatu fitnah, ujian, cobaan dalam kehidupan dunia ini dengan disegerakan ukubah padanya. Naam, ataukah musibah dengan mendapatkan adab yang pedih ya mulia. Naam. Perhatikan hadis ini. Bagaimana orang tersebut diberikan nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul bi yaminik, makanlah engkau dengan tangan kananmu." Padahal waktu itu mampu. Naam. Yang kemudian dia mengatakan lastata'tu, aku tidak mampu untuk menggunakan tangan kanan. Yang kemudian Nabi mengatakan lastata'ta ma mana'ahu ilal kibr. Ya, engkau benar-benar enggak mampu untuk mengangkat tangan kanan. Dan Allah kabulkan ya doa nabinya sallallahu alaihi wasallam sehingga dia pun betul-betul enggak mampu untuk mengangkat tangan kanannya. Nah, dijadikan lumpuh. Ukubah. Tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti nasihatnya Rasul, menentangnya, menolaknya, apalagi diiringi dengan kesombongan, kecongkakan, meremehkan, merendahkan, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Yang kemudian beliau menyebutkan tentang hadis ini. Naam. Barakallahu fi. Maka kata beliau fadalla, maka ini menunjukkan. Naam. Orang ala anna man khalafa sunnah takabburan aw istihanatan biha, menunjukkan hadis ini bahwasanya setiap orang yang dia menisih sunnah, menisih ajaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena congkak, karena sombong, karena merendahkan, meremehkan sunnah tersebut. Naam, maka akan menimpa badannya suatu ukubah sebagaimana orang ini. Naam, diberikan ukubah disebabkan karena kecongkakan, kesombongan, meremehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung disegerakan. Hati-hati. Faliyah dari ladina yukhalifuna an amri an tusibam fitnah, maka hendaklah berhati-hati orang yang menisih terhadap perintahnya. Naam. Ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya beliau. Hati-hati akan tertimpa suatu fitnah. Naam, ataukah tertimpa badannya adab yang pedih. Naam. Maka hadis-hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menegaskan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala tentang haramnya seseorang itu untuk makan ataukah minum menggunakan tangan kirinya. Naam, karena berdasarkan dalil-dalil ini di antaranya. Ini di antara adab fi'liyah dari sekian adab-adab yang berkaitan dengan makan dan minum. Nah, wa amal adabul qauliyah, adapun adab-adab qauliyah ya. Naam. Fa'an yusamma au yusammi 'indal 'aql. Maka di antaranya membaca basmalah ketika makan. Yaqulu bismillah. Dia mengucapkan bismillah. Naam. Ya. Mencukupkan dengan mengucapkan bismillah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala bahwasanya yang dimaksudkan dalam riwayat-riwayat hadis-hadis yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan naam kepada setiap muslim ketika hendak makan untuk menyebut nama Allah, maka mencukupkan dengan mengucapkan bismillah. Ya gulam samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, wahai anak, naam, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu serta makanlah yang ada di hadapan. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan al-muradu bitasmiyah indal aql wa qawluhu bismillah, mencukupkan dengan mengucapkan bismillah. Naam. Dan dalil yang sharih yang menunjukkan tentang hal ini dengan mencukupkan mengucapkan bismillah, apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, ya, marfu dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza akala ahlukum ta'aman falyaqul bismillah." Naam. Ya. Fa in nasiya fi awwalihi falyakul bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Apabila salah seorang di antara kalian itu makan, naam, suatu makanan, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah. Dan jika dia lupa di awal ketika pertama kali dia makan lupa mengucapkan basmalah, maka hendaklah ketika dia ingat, naam, ya, untuk mengucapkan bismillah fi awali wa akhiri. Sahih di sini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am falyakul bismillah, dengan mencukupkan na'am mengucapkan bismillah. Wa sahihu anna tasmiyata 'indal aql aw syarab wajibah. Dan yang benar membaca basmalah itu ketika makan atau minum itu suatu perkara yang wajib. Wa annal insan ya'tham idalam yusammillaha inda aklihi aw syurbihi. Dan seseorang itu akan berdosa ketika dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia makan ataukah ketika dia minum. Li'anna idza lam yaf'al, karena kalau dia tidak melakukan demikian itu, na'am, ya, yakni lam yusammi indal akli aw syab, fa inna syaitan ya'kul ma'ahu wa yasrabu ma'ahu. Ketika dia tidak menyebut nama Allah, tidak mengucapkan basmalah ketika dia makan, ketika dia minum, maka sungguhnya syaitan itu akan makan dan minum bersamanya, ikut andil bagian dari makanannya tersebut. Naam. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nasiya an yadhkurallah fi awwali ta'amihi falyaqul haina yadhkuru na'am bismillah fi awwali wa akhirih. Barang siapa yang dia lupa menyebut nama Allah pada awal makannya, kemudian dia mengatakan ketika dia ingat bismillah di awal, fi awali wa akhirihi, pada awalnya dan akhirnya, fa innahu yastaqbilu ta'aman jadidan, maka sungguhnya dia seperti makan, ya, makanan yang baru lagi dari awal. Na'am, wa yamna'u al-khabith maka nayusibu minhu, dan mencegah al-khabith yang dimaksudkan di sini ada syaitan. Mencegah, menghalangi syaitan itu untuk mendapatkan sesuatu yang sebelumnya dia mendapatkannya. Tatkala seorang tidak mengucapkan basmalah ketika dia makan. Dalam hadis yang lainnya, na'am, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dari riwayat Abu Dawud dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dahulu jika kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadiri jamuan makan, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang meletakkan tangannya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memulainya. Dan suatu ketika kami pernah bersama beliau menghadiri jamuan makan. Lalu ada seorang Arab Badui, na'am, datang, ya, yang seolah-olah dia itu ada yang mendorong, ya, terdorong dia. Na'am, lalu dia kemudian meletakkan tangannya pada makanan tersebut, yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Arab Badui ini. Na'am, ya, kemudian datang seorang budak wanita. Naam, datang. Sepertinya dia juga seperti terdorong. Hendak meletakkan tangannya pada makanan tersebut yang kemudian Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syaitana la yastahillu ta'ama alladhi lam yadhkur ismallahi alaihi. Naam. Sesungguhnya syaitan itu menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Ya, wa innahu jaa bihadzal a'rabi yastahillu bihi. Dan setan ini, ya, dia datang bersama orang Badui ini. Naam. Menghalalkan makanan tersebut untuk mendapatkan makanan tersebut. Ya. Naam, fa akhadtu biyadi, maka aku memegang tangannya. Wajah bihadil jariyah, dan dia datang dengan bersama budak wanita ini untuk menghalalkan makanan tersebut. Fa akhadtu biyadi, dan aku pun memegang tangannya. Fa walladhi nafsi biyadi inna yadau la fi yadi ma'aidihima, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Naam. Ya. Sesungguhnya tangan setan ini benar-benar berada di tanganku bersamaan dengan tangan kedua orang tersebut. Naam. Barakallahu fiik. Syahidnya apa? bahwasanya syaitan naam akan ikut bersama makan seseorang ataukah minum ya bersama seseorang ketika dia makan minum tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesimpulannya dari hadits-hadits ini, nah demikian pula hadits yang lainnya sebagaimana disebutkan oleh beliau bahwasanya yang sahih membaca basmalah ketika makan minum sesuatu yang wajib. Naam. Barakallahu fiik. Walihada yajibu alal insan idza arada an yaqula an yusammi Allah. Oleh karena ini wajib bagi setiap muslim, setiap orang ketika hendak makan untuk menyebut nama Allah. Wa idza nasiya an yusammi fi awwali ta'am tsumma dzakara fi adnaihi falyakul bismillah awwalahu wa akhirahu. Dan apabila dia lupa menyebut di awal pertama kali dia makan, lupa untuk menyebut nama Allah, mengucapkan basmalah. Kemudian dia ingat di tengah-tengah makannya, ataupun dia ingat di saat tinggal tersisa satu tegukan air ataukah satu suapan makanan. Nah, baru ingat. Maka hendaklah dia mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu. Ataukah bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Nah, maka seakan-akan dia itu seperti makan makanan yang baru dari awal, yang dengannya akan mencegah, menghalangi syaitan untuk mendapatkan sesuatu yang sebelumnya dia mendapatkan, sebagaimana tadi hadits yang kita sebutkan. Naam. Wa kadzalika idza nasiya ahadun an yusammiya fadzakara. Naam. Demikian pula ketika seorang itu memang lupa sama sekali untuk mengucapkan basmalah, kemudian dia ingat. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara Umar ibni Abi Salamah wa warabibuhu. Naam. Ibnu zaujatihi Ummu Salamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Naam, mengingatkan kepada Umar bin Abi Salamah ya, rabibnya Rasul yang merupakan anak laki-laki dari istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha hina taqaddama lil aql fa akala, ketika dia naam maju kemudian tidak makan suatu makanan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan, ya gulam samillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, wahai anak bacalah, sebutlah nama Allah, ucapkanlah bismillah, dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di hadapan. Wa hadza fihi dalilun, maka ini dalil ala anna tasmiyata idza kanu jama'ah min kulli wahidin fa kullu wahid yusammi wa la yakfi an yusammi wahid min anil jami'. Ya, ini merupakan dalil bahwasanya basmalah ketika orang banyak naam ya masing-masing mengucapkan basmalah maka bersama-sama ya masing-masing mengucapkan basmalah tidak mencukupkan salah satu kemudian yang lainnya tidak membaca basmalah. Bal kullu insan yusammi li nafsi, bahkan masing-masing orang itu naam ya mengucapkan basmalah untuk dirinya sendiri. Naam. Wa tasmiyah indal aql wa syarab min al adabil qauliyah, maka membaca basmalah ketika makan dan minum di antara adab-adab qauliyah wa ya wajibah, yang itu merupakan suatu perkara yang wajib. La yahilu li ahadin an yada'ah, tidak halal, tidak boleh seorang pun untuk meninggalkannya. Amma indal intiha, adapun ketika dia selesai, faminal adab, maka termasuk di antara adabnya, an yahmadallah ala hadhi nikmah, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala haitsu yassara lahu hadza akal, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya naam ya makanan ini. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membimbingkan di antara bentuk memuji Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu selesai dari makannya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam naam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Al-Albani rahimallahu taala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'aman wa qala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia makan suatu makanan yang kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang mengucapkan ucapan ini? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku makanan ini dan telah memberikan rezeki kepadaku ini tanpa adanya daya dan kekuatan, sesuatu yang betul-betul kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Naam. Ya. Yang tidaklah seorang pun itu mampu untuk memberikan kemudahan kepada dirinya untuk mendapatkan makanan ataukah minuman. Semata-mata murni itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan yang Allah berikan. Naam. Barang siapa yang mengucapkan ucapan ini ketika selesai dari makannya, maka di antara keutamaan yang disebutkan hadis ini akan diampuni dosa-dosanya telah lalu. Naam. Ya, dan di sini dalam hadis ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini bayan kata riturukil khair, dengan sebab ini akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ghayah tujuan bagi setiap muslim mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Beliau mengatakan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimallahu taala, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang menunjukkan bahwasanya apa yang dia dapatkan pantas layak baginya untuk banyak menyanjung memuji Allah Subhanahu wa taala dari makanan minuman yang dia dapatkan adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, afara'aitum ma tahrutun? Apakah kalian memperhatikan terhadap sesuatu yang kalian tanam dari benih biji-bijian? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkan biji-bijian tersebut ataukah kami yang menumbuhkannya? Naam. Sekiranya kami mengendaki, akan kami jadikan hancur itu, rusak, mengering, sehingga tidak mendapatkan hasil sedikit pun sesuatu yang diharapkan oleh kalian. Naam. Dan seterusnya Allah sebutkan. Kemudian diingatkan pula, afara'aitumul ma'a allazi tashrabun? Apa kalian memperhatikan tentang air yang kalian minum itu? A'antum anzaltumhu minal muzni am nahnu munzilun? Apakah kalian itu yang menurunkan dari awan ataukah kami yang menurunkan, yang kemudian turun hujan diserap bumi, ya, tidak semata-mata berada di permukaan bumi. Kalau seandainya bertahan di permukaan bumi dengan waktu yang lama akan rusak, akan madorotkan, ya, orang yang meminumkan, makhluk yang meminumkan, yang meminum air tersebut, karena kondisinya rusak akan menimbulkan bau, ya kan? Tapi lihat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Naam, rahmat Allah kepada hambanya. Air tersebut diserap bumi, yang suatu saat manusia bisa mengeluarkannya dari sumbernya, ya, dengan mengembur ataukah menggali dan yang semisal. Muncul mata air dari bumi tersebut. Naam, apakah kalian yang menurunkan air tersebut dari langit, dari awan, ataukah kami? Kalau seandainya kami menghendaki, launa saula ja'na ujajan. Kalau latas kudus, seandainya kami kendaki, kami akan jadikan air tersebut sesuatu yang asin, yang tidak bisa seorang pun untuk mengkonsumsinya. Nah, apakah kalian itu? Mengapa kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ya, oleh karena itu merupakan bentuk syukur nikmat atas kenikmatan yang Allah berikan secara khusus dalam ini terkait makanan dan minuman. Hendaklah seorang muslim ketika dia selesai dari makan, dari minumnya, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sebab itu akan, ya, seseorang itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, yang di antaranya, nah, bentuk pujian, sanjungan kepada Allah sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Nah, ya, di antara bentuk pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan. Di samping di sana ada bimbingan-bimbingan yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran faedah daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin sallallahu wasallam wa baraka an Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.